antara jenis zakat. Secara garis besar, zakat itu ada dua macam. Ada zakat fitrah, disebut zakat ra'si, zakat yang ditentukan setiap kepala, termasuk bayi yang belum lahir tapi sudah lebih dari usia 4 bulan dalam kandungan, bayarkan zakatnya. Zakatnya adalah sejumlah yang telah ditentukan. Kalau di Indonesia 2,5 kg beras kira-kira di sana 15.000. Kalau di sini saya kira lebih. Itu mengenai zakat. Nah, zakat fitrah ini harus sampai kepada fakir miskin mustahiknya itu sebelum pelaksanaan hari raya. Jadi panitia harus mengirimkannya ke Indonesia sejak awal. Karena nanti oleh panitia di Indonesia akan disampaikan sebelum hari raya. Nilainya sebetulnya konsumtif, yaitu memberikan makanan pokok yang biasa kita makan, yang biasa makan beras, artinya dengan ukuran beras. Prioritas pembagiannya adalah kepada fakir miskin. Kemudian tidak salah kalau juga ada jatah untuk sabilillah, tapi prioritas utama untuk fakir miskin. Jadi usahakan dari zakat fitrah itu jangan untuk pembangunan masjid lah. Kalau pembangunan masjid, ambil dari dana lain saja, dari dana infak. Zakat fitrah biar prioritas untuk fakir miskin, karena di negara kita sangat banyak fakir miskin yang memerlukan bantuan kita. Itu mengenai zakat fitrah. Jadi boleh diberikan sekarang, tapi oleh panitia nanti sampai kepada mustahik itu menjelang hari raya sebelum sholat id. Katanya kalau diberikan setelah sholat id, maka itu bernilai sebagai sedekah biasa, tidak zakat fitrah. Itu mengenai zakat fitrah. Siapa yang akan tanya pertama? Maaf, ada pertanyaan tertulis sambil ada pertanyaan lain, silakan saya. Atau ada yang lisan dulu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah zakat fitrah yang dibagikan kepada fakir miskin itu apakah berupa uang atau berupa beras? Itu lupa. Terima kasih. Asalnya berupa makanan pokok. Kalau kita tentu beras. Kalau yang makanan seharian, seharian hanya boleh diganti dalam bentuk uang untuk membeli beras. Tidak boleh dalam bentuk pakaian, kecuali kalau makanan hariannya memang makan pakaian. Jadi harus makanan pokok, ya pakai ikan. Beda dengan fidyah. Kalau ibu memberikan fidyah, itu lengkap selain berasnya, juga lauk pauknya dan juga kolaknya dan lain-lain. Tendeknya biasa yang dimakan pada bulan Ramadan dua kali itu. Jadi bagi ibu yang atau bapak tidak kuat saum, itu fidyah memberi makan fakir miskin. Konsumtif juga bagi ibu yang hamil atau sedang menyusukan, tidak kuat puasa. Nah itu boleh tidak puasa, tapi wajib menggantinya dengan fidyah. Boleh juga dengan qadha, karena dianggap itu sama dengan sakit. Tapi kalau fidyah bisa makan dengan tidak kuat. Biasanya ibu-ibu memang pilih fidyah, sebab kalau qadha ibu yang bayar, kalau fidyah suami yang bayar. Jadi diatur-atur aja. Nah itu fidyah. Tapi kalau zakat fitrah cuma berasnya saja, nah, para ulama membolehkan diganti dengan uang untuk kemudahan teknis. Seperti dari sini kalau mengirim beras sulit. Tapi baik sekali kalau panitia di sana nanti mengaturnya dalam bentuk betul-betul konsumtif. Ya. Mestinya kalau panitia di sana sudah tahu, mestinya kalau panitia itu bahwa ini ada konsumtif. Baik, selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana posisi zikir dan doa dalam ibadah mana yang lebih utama? Seluruh doa sebaiknya diawali dengan ibadah, karena Allah menyatakan dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu, baru meminta. Saum dulu, baru minta. Baca Quran dulu, baru minta. Sholat dulu, baru minta. Ibadah haji dulu, baru minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang disebut tawassul. Tawassul dengan ibadah. Kalau dilakukan doa itu ketika sholat, dianjurkan pada waktu sujud atau pada waktu tasyahud akhir, masih ada waktu. Kita menunggu imam, imam bacaan tasyahudnya panjang. Kita sudah selesai hamidul majid atau masih dajat, boleh baca doa. Begitu juga waktu sujud. Akan tetapi doanya tidak bebas kalau ketika sholat. Tidak boleh doa pakai bahasa Indonesia, nanti menambah bacaan, tidak boleh. Jadi doanya harus doa yang dicontohkan oleh Nabi. Doa umpamanya saja doa Rabbana atina boleh, Rabbi zidni ilma, karena ada dalam Quran, Rabbi gfirli boleh. Tapi doa ibu biar dapat arisan bulan ini, nah itu tidak boleh, batal lah itunya. Kalau ada doa umpamanya ibu ingin mendapatkan umpamanya jodoh untuk anak, ya dalam hati aja jangan diucapkan. Jangan ketika sujud itu jodoh Tuhan, jodoh, jodoh gitu, nanti batal malah salatnya. Jadi dalam hati boleh, kalau sepanjang tentu doa yang pantas, yang baik. Itu mengenai posisi zikir dan doa dalam ibadah, mana yang lebih utama, waktu sujud. Kalau dikatakan salat, habis salat fardu dan habis salat malam qiyamul lail. Habis salat malam itu termasuk tadi itu tarawih dan witir, itu qiyamul lail. Cuma disebut taraweh oleh kita, qiyamul lail juga. Pertanyaan yang kedua tentang poligami sudah jelas bahasan dari Ustaz. Bagaimana poliandri? Kalau diartikan poliandri itu adalah suami istri satu suami beberapa orang, tentu tidak boleh. Karena wal muhsanatu minan nisa'i, dan diharamkan nikah dengan wanita yang bersuami. Itu jelas dalam Al-Quran. Jadi wanita yang sudah bersuami, bahkan bukan hanya bersuami, wanita yang masih dalam masa iddah itu jangankan dinikah, dikhitbah saja enggak boleh. Dikhitbah itu belum sah. Enggak boleh dikhitbah. Sebab dia masih punya hak suami yang menceraikannya sampai masa iddah. Nanti begitu selesai masa iddah, boleh. Atau ya masa iddah terutama. Itu tentang poliandri. Kemudian selanjutnya, apakah hukumnya sholat sunat sesudah azan dan sebelum khutbah Jumat? Nah, sebelum khutbah Jumat, kalau ada azan dua kali, ada yang punya faham qobliyah, qobliyah Jumat. Nah, sholat qobliyah Jumat ini memang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ada karena disamakan dengan sholat duhur. Duhur ada qobliyah. Tapi ada yang berpendapat untuk Jumat tidak ada, karena Nabi itu langsung qomat masuk masjid, assalamualaikum, langsung duduk, langsung azan, langsung qomat. Memang azan dua kali pertama itu sejak zaman Utsman. Ketika sudah sibuk bisnis, maka Utsman tak mengambil inisiatif. Jadi di azan dulu pertama supaya ini yang dagang-dagang segera sadar ini sudah masuk waktu sholat. Nah, mereka tapi ketika azan pertama belum khutbah pada masuk, sudah masuk baru kemudian azan, baru imam masuk, assalamualaikum, duduk, kemudian azan lagi. Itu di zaman Utsman. Jadi sampai sekarang ada dua pola seperti itu. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi terakhir saya perhatikan juga dua azan, yang saya ingat dulu satu kali itu, tapi sekarang walaupun barangkali salah karena saya kesana tahun 76 mungkin sudah lupa. Tapi akhir-akhir ini saya beberapa kali mengikuti Jumat di sana, dua kali juga. Memang ada yang qobliyah, ada yang tidak. Ya, ada yang bangun, ada yang duduk saja. Nah, bolehlah pilih saja salah satu itu, tidak terlampau prinsip. Boleh. Tapi kalau zuhur ada qobliyah. Ada sholat sebelum adzan, namanya sholat intizar. Jadi kalau kita masuk masjid, adzan masih imam waktu zuhur masih ada waktu. Katakanlah zuhurnya di sini jam 1. Bapak masuk jam 12 lebih, masih ada waktu. Boleh sholat intizar, sholat dua rakaat salam, sholat lagi dua rakaat salam. Berapa kali? Bebas. Terutama kalau bapak, ibu ke Masjidil Haram. Kalau kita nunggu 1 jam, gak kebagian duduk. Harus nunggunya 2 jam sampai 3 jam sebelum Jumat kan. Nah jadi kerja apa kita datang ke sana? Ada, sholat intizar namanya. Sholat menunggu, sholat dua rakaat salam. Nanti sholat lagi dua rakaat salam. Daripada di masjid terus komentar orang, aja ada yang hitung, wow hitung luar biasa, yuk itu persis kayak di Ragunan, itu kan jadi tambah banyak dosa malah. Nah itu adalah sholat sebelum adzan, tapi sholat intizar. Selanjutnya tolong jelaskan arti amar ma'ruf nahi munkar, apa dibenarkan merusak tempat-tempat maksiat sebagai pelaksana amar ma'ruf nahi munkar? Ya, Begini, kita punya kewajiban melaksanakan ajaran Islam, kita sendiri mengamalkan, juga mengajak atau menyuruh kepada orang tertentu untuk melaksanakan sholat. Kita juga dilarang oleh agama, katakanlah minum arak, minum khamar. Kita juga harus bisa mencegah orang lain jangan sampai dia minum arak. Itulah amar ma'ruf nahi munkar. Kita gak boleh bohong. Kita juga punya kewajiban untuk mencegah orang lain jangan sampai bohong. Itu nahi munkar. Kita diperintahkan saum. Kita juga wajib mengajak anak kita, istri, suami, dan keluarga kita supaya mau saum. Itu amar ma'ruf. Amar ma'ruf. Jadi ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Menyuruh orang lain berbuat baik dan mencegah orang lain berbuat munkar. Untuk nahi munkar itu Nabi memberikan 3 cara. Pertama, rubahlah dengan yadmu, tanganmu. Yad di sini bisa berarti kekuasaan. Dikalahirkan perda, lahirkan keputusan presiden, keputusan-keputusan, baik keputusan politik ataupun keputusan, nah apalah, lahir kebijakan. Itu satu. Nahi munkar dengan tangan bisa juga dengan arti dalam harfiah. Anak kita umpamanya saja melakukan perbuatan salah, kemudian kita tarik tangannya, kan oleh tangan juga, tangan itu. Nah, sekarang ada sebuah pendekatan di negara kita, ada sejumlah pemuda yang merusak tempat-tempat orang yang tidak puasa. Saya tidak setuju. Cara itu tidak melahirkan dukungan simpati kepada Islam. Lebih baik dengan cara yang baik, datang dengan baik, berikan penjelasan, berikan alternatif. Ente jangan jual makanan siang hari, gua beri modal malam hari. Dah, ini. Wah, itu indah sekali, lebih baik begitu. Sebab itu citra. Mungkin niatnya baik, saya percaya para pemuda itu baik, tapi itu dampaknya, saya merasakan betul, dampaknya tidak baik pandangan orang lain kepada kita, seolah-olah mendukung opini global. Islam itu adalah kasar, Islam itu brutal, Islam itu tidak santun. Ini yang kita rugi. Itu merusak strategi dakwah menurut saya. Dan kita punya aparat, kalau di Indonesia kan serahkan kepada kepolisian. Nah, polisi lah yang mengatur. Lebih baik polisi, itu nggak boleh itu membuat apa ketidaknyamanan, itu bikin keresahan. Itu ada aturannya. Kalau bikin keresahan ada itu, polisi bisa melakukan hal itu. Ya saya dengar katanya mereka sudah minta kepada polisi, polisi nggak bergerak, terpaksa kami bergerak. Ya bisa banyak tafsirannya. Tapi bagaimanapun cara yang arif dan bijak akan lebih baik, lebih berhasil lah. Mungkin diatur dulu oleh sebuah peraturan, ada perda khusus sehingga melakukannya sesuai dengan aturan. Tapi kalau memakai peraturan kan tidak sembarangan orang melakukan. Kalau gitu nanti tidak berdasarkan hukum. Ada aparat penegak hukum. Ada aparat penegak hukum. Itu yang terbaik. Ya. Meletih ibadah sholat, puasa dan ibadah lainnya agar bisa khusyuk. Ya ini khusyuk, terutama sholat itu bagian dari sholat yang berkualitas. Jadi sama-sama kita sholat 2 rakaat, bacaan sama, waktunya sama, tapi nilai di sisi Allah bisa macam-macam, tergantung kualitas dan frekuensi kekhusyuan kita. Pertama khusyuk fisik, kalau ini mudah, tidak melakukan perbuatan apapun kecuali rukun sholat. Ibu bisa dikatakan tidak khusyuk kalau ketika sholat tangan ibu gak mau diem. Putar-putar cincin, jam tangan digosok-gosok, rukuh di garuk sana, garuk sini. Apalagi lagi sholat, kemudian jari berbunyi trok-trok, tambah lagi pinggang trok-trok. Nah ini senam apa gerak badan ini. Nah itu fisik, diam fisik. Kecuali kalau sangat diperlukan. Sangat diperlukan itu umpamanya saja ketika akan sujud, anak kita ada di depan kita, ya pindah aja sedikit. Begitu ibu sujud, di sini ada ulat, ya buang aja dulu ulatnya. Ulatnya, tapi jangan dibuang ke tempat sujud orang. Nanti buang sana, dari sini tarik lagi, jadi pingpong ulat nanti. Enggak selesai. Jadi boleh dalam keadaan terpaksa. Ibu di rumah, sedang sholat, kemudian terdengar ada telepon. Telepon, gimana nih? Mengganggu betul, angkat aja teleponnya. Ngangkat telepon supaya kedengaran. Ibu sudah sholat, Allah, oh lagi sholat, boleh. Tapi jangan begini, maaf ya lagi sholat gak boleh bicara. Kata ustaz batal kalau lagi sholat bicara, maaf ya. Nanti saya bicara setelah sholat ya. Ya maaf. Itu pasti terganggu itu kalau kita ada handphone. Ini praktis. Lagi sholat handphone berbunyi gimana? Mengganggu orang. Pas bunyinya bunyi dangdut lagi. Lebih baik ambil aja segera, matikan begitu. Matikan ya, yang paling baik itu patuh pada pengumuman itu, matikan dulu. Tapi sering lupa kan, sering lupa, matikan aja daripada mengganggu terus banyak. Atau di luar banyak saja lagi, di sini nggak ada. Di luar patuh ada copet mengambil sandal banyak, kita lagi sholat, boleh tangkap dulu copetnya itu, tangkap, pegang kepalanya, masukkan di ketiak, pingsan dia kan bau ketiak. Nah itu yang kedua. Nah ini yang berat, tazakkur dan tadabbur, merenungkan kebesaran Allah dan merenungkan makna demi makna dari bacaan sholat. Makanya suara imam harus terdengar supaya makmum mengikuti bacaan imam. Itu khusyuk. Khusyuk itu bukan berarti lupa segala-galanya, malah gak khusyuk nanti. Masih tetap dalam kondisi sadar, ikuti bacaan imam begitu. Itu bagian daripada sholat. Ingat yang lain, kebalikan lagi. Jangan sampai sedang sholat itu menyusun program kerja. Subuh di rumahnya Allahu Akbar, nanti naik mobil bersama papahnya, nanti turun di stasiun sana, kemudian berjalan kaki ke sana, kemudian bilang ke sana, pulang dari sini belanja sekalian masuk ke toko, belanja nanti selesai. Selesai program kerja, assalamualaikum kanan. Jadi kapan salatnya ini? Nah itu tidak khusyuk. Jadi ingat yang lain, kembalikan kita sedang salat. Itu adalah khusyuk. Mohon dijelaskan tentang riba dan contoh-contohnya. Contohnya sederhana aja. Kita minjamkan uang kepada tetangga. Lu pinjam uang, ya berapa? 100 ribu, ini 100 ribu ya. Jadi mau berapa? Kamu yang menentukan, saya gak mau menentukan. Nanti kalau saya yang menentukan riba, itu yang menentukan. Berapa kamu bisa? Ya 2500, yalah, 2500, ridho ya. Sama aja itu riba. Ditentukan kan? 2500, tapi sekarang gini, bapak punya uang 100 ribu, katakanlah berikan, maaf bang, jualan apa nih? Waduh, jualan ini umpamanya saja jualan mie kocok, berapa modalnya? 100 ribu nih, gua beri modal 100 ribu nih, keuntungan bagi-bagi, ayo berapa? Bolehlah bang, sebulan saya sanggup. Nanti dihitung, tahu-tahu ibu tiap bulan itu dapat 5 ribu, katakanlah, kan lebih besar, tiap bulan 5 ribu. Itu tidak riba, kenapa? Itu adalah mudharabah, bagi hasil. Bagi hasil, dia dapat keuntungan dari ini. Itu kira-kira seperti itu. Nah kemudian menjadi debatable ketika masuk daerah bank, karena bank itu telah mengestimasi kerugian dan lain-lain. Maka di pemerintah kita memutuskanlah ada alternatif. Bagi mereka yang ingin puas dengan konsep syariah, disediakanlah konsep bank syariah, sekarang pegadaian syariah, kemudian asuransi syariah. Jadi sudah disiapkan alternatif bagi mereka yang ragu-ragu dengan sistem perbankan konvensional, sudahlah beralih ke bank syariah. Itu ada alternatif. Jadi mereka. Tapi kalau kita pribadi meminjamkan uang, kayak rentenir-rentenir, tidak ada ikhtilaf kali itu. Itu bukan darurat, itu adalah riba, nggak boleh. Tapi ini untuk dagang, walaupun untuk dagang, kalau rugi harus ikut rugi, begitu dalam ajaran Islam yang punya modal. Konsepnya kan itu, mudharabah, bagi hasil. Jadi kalau berikan modal dari keuntungan, keuntungan bagi-bagi, yang memang ini memerlukan kejujuran si pengguna. Jadi modalnya kejujuran itu, kalau kurang enggak jujur bisa juga jadi masalah. Nah ini mengenai riba. Tentang riba yang paling berat, riba yang 100% kayak rentenir-rentenir itu, dikatakan oleh Nabi dosanya seperti zina dengan ibu kandung sendiri. Apa sebabnya kita tidak boleh haram makan daging babi? Bagaimana menerangkannya kepada anak-anak kita yang kepada lahir di USA? Apakah tercantum di Al-Quran atau hadis bagi anak-anak yang kita harus? Ya. Jadi makanan haram babi itu ada dalam Quran dan juga ada dalam Bible, perjanjian lama. Makanya Yudaism dan beberapa kelompok Kristen, kemudian ya tentu Islam, itu mengharamkan babi itu. Eksplisit tersurat, jadi tidak ada beda pendapat. Tidak ada mazhab yang membolehkan kalau soal babi itu. Ada 4 yang haram dalam Quran: babi, bangkai, darah, dan yang dipotong bukan atas nama Allah, untuk sembahan sesajen itu. Nah, jadi ini babi, hati-hati, peneknya dimanapun berada, kita gak boleh. Tidak ada kompromi kalau soal babi itu. Baik dagingnya, tulangnya, bulunya, apalagi kotorannya. Itu tidak boleh. Ya, Jadi itu tidak khinzir namanya. Karena dia mengatakan akan dagingnya yang haram katanya. Kalau jadi yang lainnya enggak haram, itu cari-cari aja. Haramlah kalau babi itu. Usahakan maksimal mungkin. Kalau kita tidak tahu, tahu-tahu makan daging, ya namanya enggak tahu, enggak apa-apa. Dulu ada seorang kiai datang ke sini ke Amerika. Dia makannya jadi sebuah restoran. Hampir habis, ada petugas di sini, "Pak, itu babi, Pak." "Ya, sekarang haram. Tadi halal karena saya enggak tahu," katanya. Anda waktu makan dia enggak tahu halal itu. Nah, enggak usah dikorek lagi, udah ke dalam kok. Jadi tetap jelaskan kepada anak kita, hab babi itu haram karena diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tujuannya ujian kepada kita. Sekian juta macam binatang boleh, yang tidak boleh satu aja. Kenapa pilihan satu terus begitu? Ada sejumlah penelitian, tapi ini hasil penelitian itu artinya berdasarkan artinya riset. Ada seorang dokter itu mengambil penelitian tentang babi. Katanya orang pemakan babi itu mempunyai karakter yang dekat-dekat kepada babi. Dia bilang, dia hasil penelitiannya, babi itu tidak ada cemburu. Tidak ada cemburu. Jadi kalau bininya itu ininya di ini orang lain, dia enggak cemburu. Beda dengan ayam. Kalau ayam berkelahi dulu, kambing juga berkelahi. Yang sangat sensitif dan cemburu itu adalah unta. Unta itu tidak mau, itu kalau jantan dengan ini, yang lain tidak mau. Itu luar biasa unta itu hasil penelitian. Babi itu tidak ada kecemburuan gitu. Kalau apa betinanya digauli oleh banyak babi yang jantan, itu tidak dicemburu mereka. Monyong aja gitu dia. Ya, itu penelitian, tapi Quran tidak menjelaskan apa sebabnya. Itu seperti ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mengenai babi. Yang lain-lain malah bisa diskusi apa? Selain babi lah. Yang patah yang pasti, yang lain ada dalam hadis gitu ya. Dalam hadis, tapi ada juga yang berdasarkan ijtihad para ulama karena disamakan dengan khobais, kotor. Nah, kalau kotor itu bisa macam-macam beda pendapat, bisa ditolerir, tapi kalau babi tidak ada toleransi. Hati-hati. Nah, ini memang problem di masyarakat, bapak-bapak tentu saja, tapi itu bagian dari ujian. Kalau orang tidak makan babi di Mekah itu enggak dapat pahala, memang enggak ada babinya. Tapi kalau di LA masih tetap tidak makan babi, dapat pahala terus karena berhadapan dengan peluang-peluang dan kita berhindar. Itu kan perjuangan namanya. Di Mekah enggak usah berjuang lagi, enggak ada babinya. Jadi ini yang harus sampaikan kepada putra kita, dan kita kan saja itu sebetulnya bukan hanya Islam. Dalam Bible pun dilarang. Ada ayatnya dalam Bible itu, babi tidak boleh. Makanya orang Yahudi kan enggak, beberapa sekte Kristen juga tidak membolehkan. Bagaimana tanda tanya ciri-cirinya orang yang mengalami kebangkrutan di akhirat? Bagaimana tanda-tanda ciri-cirinya orang yang mengalami kebangkrutan ya akhirat? Barangkali bisa ini kan nanti ditulis lagi oleh penanya. Ini kalau kebangkrutan rasanya di akhirat nggak bangkrut itu. Bangkrut, kemunduran. Nah, tanda-tandanya ciri-cirinya orang yang mengalami mohon maaf ini saya nggak bisa jawab. Kalau bisa dijelaskan lebih ini. Baik. Apakah dibolehkan bila minum obat ada tergandung gelatin? Karena saya terpaksa minum obat tersebut untuk kesehatan. Kalau gelatin itu bahannya dari bahan yang diharamkan, tentu tidak boleh. Saya malah ingin tahu gelatin dari babi atau apa, Pak? Babi kan? Babi ya. Kalau dari babi jangan. Usahakan aja, pasti ada obat yang lain. Allah tidak menciptakan obat untuk sebuah penyakit terdiri dari barang yang diharamkan oleh Allah. Itu tuh ada pernyataan. Jadi pasti ada yang lain. Carilah yang lain. Cari yang lain. Yang terpaksa itu kan begini. Kita kalau tidak makan babi, mati kita karena gak ada lagi. Gak ada lagi, cuma babi aja. Itu betul. Kalau memang tidak ada lagi untuk membela nyawa. Makanya disebutkan faman itu ghairu baghin wala adin, tidak berlebih-lebihan dan tidak maksud jahat gitu. Jadi bukan dibekal babinya untuk makanan bulan depan atau hari besok, tapi betul-betul untuk menyelamatkannya, hanya itu aja. Kalau obat, saya yakin pasti ada obat lain yang tidak mengandung itu. Ya, ini memang problem-problem dalam kehidupan modern, terutama bapak-bapak dan ibu merasakan di sini ada hal-hal yang harus ekstra hati-hati, karena memang rujukan kita berbeda, terutama menyangkut dua hal kan yang paling berat itu. Satu yang menyangkut babi dan yang kedua menyangkut khamar itu, yang bercampur dengan makanan yang lain. Nah, ini babi ini memang hasil penelitian teman-teman juga banyak sekali jenis-jenis makanan kue-kue itu yang memakai itu, sehingga di Indonesia sendiri pernah dilakukan seminar tentang banyak jenis makanan. Dan di Majelis Ulama hanya memfatwakan mungkin kurang dari 1% dari makanan yang beredar yang sempat difatwakan. Pertama, ya biaya besar, perlu ada SDM dan biaya besar untuk melakukan penelitian. Yang kedua, tidak semua perusahaan juga berkenan untuk diteliti, sehingga agak sulit. Sehingga yang bisa diteliti baru dikeluarkan fatwanya bahwa itu pun halal. Itu pun harus ada pengulangan pemeriksaan. Siapa tahu produksi yang sekarang halal, produksi berikutnya memang agak riskan itu mengenai ini. Biasanya dilihat juga, dipertimbangkan pabriknya kepunyaan siapa, siapa yang mengelola gitu. Kalau pengelolanya ini agak percaya gitu, itu juga menjadi bahan pertimbangan ketika Majelis Ulama mengeluarkan fatwa tentang makanan yang halal. Saya kira itu yang sampai tertulis. Kalau masih ada pertanyaan langsung, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dengan penjelasan Ustaz yang terakhir, memang dalam majlis biasa di dalam majlis seperti ini, kalau melihat hampir seluruh jenis kopi yang kita konsumsi, karena contohnya pasta gigi, tidak ada di sini penjelasan bahwa pasta gigi itu adalah halal. Tapi kalau teliti, seperti yang pernah saya ikuti di Kuala Lumpur, itu hampir dua kali itu dikemukakan bahwa seluruh pasta gigi yang dibuat di Eropa adalah mengandung babi. Nah, pertanyaannya sekarang, kita di sini belum sampai pada suatu lembaga yang memberikan kriteria atau memberikan justifikasi tentang haram tidaknya hal-hal yang demikian ini. Dan ini memang masih dilematis bagi kita. Itu bagaimana kira-kira, Ustaz? Ya, tentu saja kita harus berusaha mencari tahu ya. Kalau kemudian kita tidak tahu, katakanlah sudah berusaha ternyata babi juga, tentu Allah Maha mengetahui, Allah Maha pengampun. Yang penting kita ada ikhtiar, enggak ada eksplisit di sana atau hasil penelitian. Kalau kita sudah tahu bahwa ini hasil penelitian, ini katakanlah pakai ini babi, tentu harus berhindar. Tapi kalau kita percaya ini enggak ada tanda-tanda ini babi, ya artinya kita tidak tahu, tentu tidak ada masalah. Tapi kehati-hatian, nah, yang penting ada usaha. Hati-hati, kalau kita sudah berusaha ternyata kena juga, ya kita tinggal bertobat, mohon ampun kepada Allah, karena memang di luar kemampuan kita. Memang ya diperlukan adanya sebuah lembaga umat Islam di mana-mana harus memberikan itu penelitian. Jadi umat Islam memang harus pintar-pintar dan harus kaya supaya bisa melakukan penelitian di bidang itu. Dan kalau di Indonesia begitu diketahui katakanlah yang babi itu, tinggal difatwakan, dikomandokan oleh para khatib, dijamin enggak laku itu. Jadi bagaimanapun orang masih katakanlah masih senang bisnis tidak baik, kalau sudah dibilangin babi masih konsekuen kalau di Indonesia itu. Jenis makanan aja apa saja kalau dia takut betul lah. Kalau ketahuan babi udah expose di mass media, udah enggak bakal laku itu. Itu otomatis. Tapi kalau di sini kan enggak bisa begitu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ceramah Pak Mutafarid tadi sebelum sholat tarawih, menyatakan beberapa anak yatim piatu yang di Aceh. Banyak yang direbut oleh orang-orang non-Muslim. Bagaimana terhadap Ketua MUI dan masyarakat Islam Indonesia selama ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak yatim di Aceh itu ribuan. Dan itu Departemen Sosial sudah berusaha, pemerintah sudah membuat aturan, tapi teman-teman kita yang beda agama itu lebih pinter, lebih banyak duit. Jadi mereka dengan lebih pandai untuk itu. Jadi tidak terini oleh kita. Dan orang yang sedang menderita, anak kecil, sudahlah, dalam itu sangat rawan sekali menyangkut apa? Menyangkut ya lapar, mereka ingin sekolah yang baik, sudah diiming-imingi, kamu sekolah di sana, di bawah oleh ini, sudah bisa itu. Dan sekarang dari segi itu ya kita bobol sebetulnya. Di Bandung ada sebuah organisasi namanya Minang Sakato, himpunan orang-orang Minang Kristen. Itu kan aneh itu. Di ITB dosen Katolik itu sudah orang Garut, Pak Ian Sunyata. Orang Garut itu bahasa Sundanya baik sekali. Kenapa sejarahnya? Karena dia anak yatim yang diurus oleh Yayasan Kristen. Kita enggak bisa marah hak mereka, tinggal kita bisa apa enggak kita menyelamatkan anak-anak yatim itu aja. Marah-marah terus enggak menyelesaikan. Ya, ke demonstrasi bukan solusi. Solusinya adalah kita harus berbuat. Orang Islam harus banyak berbuat. Nah, ini kita ternyata kalah dalam beberapa hal. Di Jawa Barat beberapa daerah yang miskin-miskin bobol. Kenapa? Nah, orang lapar datang ke ustaz diberi ceramah kan? Kalau datang kepada mereka diberi duit. Gimana? Datang ini kamu harus tahajud. Bukan tahajud, ini perlu makan. Nah, ustaz bisanya cuma nasihatkan tahajud, enggak punya duit ustaznya. Nah, jadi kita perlu ada lembaga yang bisa begitu. Ya sudah ada, tapi karena umatnya banyak enggak tertangani. Jawabannya, negara Indonesia harus makmur. Kalau ingin tetap dalam Islam, negara Indonesia harus makmur dan merata. Sebab kebodohan dan kemiskinan itulah sebab kemurtadan. Saudara, bukankah Indonesia salah satunya negara yang bukan katakan super makmur, tapi kan lumayan dari hasil alamnya atau hasil buminya gitu, yang ya begitulah. Iya, ya semua kita tahu hasilnya ada, dan tapi rakyatnya bisa berbuat apa-apa. Rakyat kena tsunami nggak tahu apa-apa, mereka tinggal terima gini aja. Rakyat-rakyat di ya di Aceh sebetulnya di tempat lain juga begitu. Daerah-daerah pedalaman kan kita kalah bersaing. Daerah-daerah pedalaman kita bersaing, tapi itu kita kalau marah-marah juga bukan solusi, demonstrasi bukan solusi. Caranya adalah kita harus bebaskan rakyat dari kemiskinan supaya betah dalam keimanan. Nah, ini bukan problem kecil. Umat Islamnya harus bersatu, jangan bertengkar terus. Ya, dan harus sejahtera nih, zakatnya harus jalan, konsep-konsep ekonomi harus betul-betul merakyat begitu. Jadi panjang memang perjuangan kita. Tapi paling tidak kalau kita ada ya kepedulian yang sungguh-sungguh dari umat Islam, paling tidak meminimalkanlah, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya apa hukumnya dalam Islam konsep pernikahan jarak jauh? Apa? Karena banyak teman saya yang melakukan apa pesan? Pernikahan jarak jauh, semisal melalui telepon apa video screen atau sebagai ya, apa hukumnya dalam Islam? Bagaimana tuh ya? Saya gak ngejelas saya. Pernikahan, Pak. Oh, pernikahan. Ya, lupa pernikahan. Sudah lama sih nikahnya. Iya, sekarang banyak dipraktekan pernikahan jarak jauh, yaitu antara wali dengan pria yang ini. Dulu Majelis Ulama pernah, bukan fatwa tapi pendapat saja waktu itu sejujurnya, karena ada yang menikahkan, katakan tidak sah. Tapi pengadilan agama waktu itu mengesahkan, karena dijamin bahwa itu betul-betul ya apa tidak ada kekeliruan gitu, pakai telepon, apalagi sekarang dengan alat-alat yang itu. Tapi solusi Islam sebetulnya dengan jalan wakil, solusi Islam dengan jalan wakil. Jadi barangkali kalau dengan wakil lebih baik. Jadi katakanlah kalau mempelai wanita kan gak ada masalah, gak punya peranan, wali bisa diganti oleh yang lain. Tapi ini mempelai pria, mempelai pria kan peranan harus menyatakan kabul. Nah, kalau mempelai prianya banyak di Amerika, kemudian mempelai wanitanya di Indonesia, mau dikirim ke sini, padahal wali di sana, segala di sana, orang tua ingin menyaksikan, lebih baik mewakilkan ke sana kepada seorang yang dipercaya. Nanti ketika akad, saya terima pernikahan putri bapak bernama ini dengan saudara Ano, ya, yang telah mewakilkan kepada saya untuk menerima pernikahannya dengan mas kawin sekian. Itu yang paling yang biasa berlaku di dalam fikih. Jadi mewakilkan. Hanya akad saja yang diwakilkan. Setelah itu nggak boleh diwakilkan lagi. Memang harus sendiri. Diwakilkan lagi. Itu yang berlaku. Tapi beberapa kali di Indonesia terjadi yang itu kalau salah di Amerika itunya apa prianya itu di langsung saya terima di sini pakai saksi. Di sana juga pakai saksi dan pakai alat-alat apa teknologi yang menurut perhitungan secara natural tidak mungkin ada kesalahan. Ternyata pengadilan agama di sana menganggap sah pernikahan itu. Jadi mungkin dengan tadi asumsi bahwa tidak mungkin ada kekeliruan ataupun penipuan begitu. Asal sudah tahu sebelumnya. Kan nikah itu tidak boleh tidak jelas. Asal nikah aja tapi enggak tahu yang mana. Tidak boleh menjual kucing dalam karung, apalagi menjual karung dalam kucing kan istilahnya begitu, itu lebih rap. Jadi harus jelas, asal sudah jelas ini nama, alamat dan orangnya sudah tahu, tapi tinggal akad. Nah itu sama dengan mewakilkan. Ada lagi? Ini Bapak ini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya ada pertanyaan Bu. Apa yang dimaksud dengan ahlul kitab? Apakah dari agama-agama yang terdahulu itu termasuk ahlul kitab? Dan bagaimana di zaman sekarang ini? Apakah mereka masih bisa dipanggil ahlul kitab? Terima ya. Kasih. Terminologi ahlul kitab ada dalam Al-Quran, yaitu dikatakan umumnya saja ada ulul kitab. Innal ladzina kafaru, orang-orang kafir min ahlil kitab, dari ahli kitab wal musyrikin. Jadi ada kafir musyrik, ada kafir ahlul kitab. Itu dari segi konsep akidah ya. Tapi khusus untuk kafir ahlul kitab itu ada dispensasi. Pertama, boleh memakan binatang sembelihan ahlul kitab. Maksudnya hewan yang disembelih oleh ahlul kitab. Nah, itu satu. Yang kedua, boleh seorang pria muslim nikah dengan wanita ahlul kitab. Nah, siapakah ahlul kitab? Ahlul kitab itu adalah mereka yang menganut agama yang asalnya dari Nabi Musa atau Nabi Isa, tapi kemudian berubah agama itu, berubah artinya dalam proses sejarah berubah, tetapi mereka tetap mengikuti agama itu. Jadi, maka para ulama menafsirkan yang disebut ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Karena ya, Trinitas, orang Nasrani sudah katakanlah musyrik tiga Tuhan. Itu tahun 325 kan, sidang konsili Nikea kelima itu ditetapkan bahwa Isa, Yesus adalah anak Tuhan, Trinitas. Sedangkan di zaman Nabi, beberapa sahabat menikah dengan wanita Kristen yang sudah salisu salasa, yang sudah Trinitas itu, sudah kafir ahlul kitab itu. Jadi itu. Tapi ketika diterapkan di Indonesia, ada ayat mi ahlul kitab min qablikum, ahlul kitab sebelummu. Sedangkan di kita banyak Kristen yang bapaknya haji, kakeknya juga ustaz, bahkan kakeknya haji. Jadi bukan min ahlul kitab sebelummu itu, tapi ahlul kitab sesudahmu itu. Kalau ahlul kitab sebelumnya seperti orang Kristen dari dulunya memang Kristen, gak pernah Islam. Nah itulah yang disebut ahlul kitab. Alkitab yang diberi kemudahan dari dua hal. Satu adalah mengenai boleh memakan binatang, hewan yang disembelih oleh ahlul kitab. Dan yang kedua, wanita ahlul kitab boleh dinikah oleh pria muslim. Nah, kemudian mengenai pernikahan memang juga ada debatable. Tapi beberapa sahabat melakukan nikah dengan wanita Kristen. Nah, soal nikah ini tentu harus ada pertimbangan begini. Sebab kita bagaimana dalam rumah tangga itu mencapai mawaddah warahmah, cinta kasih itu. Jadi kalau satu agama, satu pendirian, satu kiblat, itu kan pasti lebih mawaddah warahmah. Itu harus dipertimbangkan. Itu tentang ahlul kitab. Ada beberapa tulisan, ini perlu saya sampaikan juga. Di Pakistan juga lahir tulisan-tulisan bahwa yang Hindu juga dulunya katanya agama tauhid begitu, sehingga masuk ahlul kitab juga. Ada beberapa yang berpendapat seperti itu, tapi pada umumnya jumhur mayoritas ulama memasukkan ahlul kitab itu hanya Yahudi dan Nasrani. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz, ini kembali lagi ke masalah makanan halal dan tidak halal. Kita tinggal di LA dan mencari restoran yang halal tuh kelihatannya jarang karena sedikit tempat dan berjauhan tempatnya. Dan masalahnya kita sama anak-anak, jadi kadang-kadang timbul apa perdebatan sama anak-anak. Nah, masuk ke restoran yang menyajikan pork misalnya, tapi dia bilang kita kan tidak minta mengorder pork. Kita order misalnya beef, tahu misalnya barbecue, Korean barbecue. Kita cuma order beef, padahal kita tahu sebelumnya juga ada pork di situ. Terus bagaimana sikap kita? Apakah ini kita dibenarkan, Bu? Ya. Jadi tadi pada dasarnya prinsipnya yang babi tidak boleh. Selain babi tentu tidak boleh kita mengharamkan yang bukan babi. Cuma masalahnya barangkali yang perlu dihati-hatikan itu adalah jangan sampai binatang yang bukan babi itu merupakan yang dipotong tidak atas nama Allah. Ya, pertama yang dipotong tidak atas nama Allah itu adalah yang untuk sesajen, barangkali sedikitlah kemungkinan kalau di sini untuk sesajennya, pasti untuk dimakan. Kemudian yang kedua, jangan sampai mati yang kena dipukul, al-munhanikatu wal mauqudatu, yang dipukul atau yang ditanduk begitu, artinya yang dibunuh tidak disembelih. Nah, itu yang harus hati-hati, harus hati-hati. Kalau kita makan babi, sekali lagi enggak ada kompromi tentu. Kalau makan sesuatu yang bukan ini katakanlah ayam begitu, sudah jelas wah ini disembelihnya bagaimana, ragu-ragu. Kita bisa ada solusi jalan keluar menurut hadis Bukhari, baca bismillahirrahmanirrahim. Satu, pertama kita harus cari yang halal, yang kedua harus hati-hati, tapi tidak boleh mempersulit diri pula segala macam takut haram, takut haram akhirnya cuma makan banyak telur aja, lama-lama malah bisul. Boleh hati-hati, tapi jangan mempersulit diri. Solusinya tadi, ini bukan babi, sudah satu. Yang kedua, ragu-ragu ini, bismillahirrahmanirrahim. Ada solusi di dalam ajaran Islam. Tapi kalau sudah kita yakin bahwa ini haram, tidak boleh. Katanya kan ada halal jelas, haram jelas. Wabainahuma, antara halal dan haram, itu ada syubhat. Lebih baik tinggalkan yang syubhat kalau ragu-ragu. Begitu. Ya, kehati-hatian lah kepada anak-anak. Hati-hati, ya, jangan sampai ada ini babi, begitu. Ada lagi. Betul. Jadi itulah, apakah akan dimasaknya, saya kira tidak sama-sama mungkin. Tapi kalau kita tahu bahwa dimasaknya sama-sama, ya jangan. Sama-sama itu artinya satu wadah disatukan, begitu, kalau disatukan. Kalau tidak disatukan, masing-masing tentu tidak apa-apa. Ya. Ada lagi, mohon. Ada lagi. Ragu-ragu, tinggalkan. Itu lebih aman. Ada lagi, mungkin dijawab yang tertulis dulu, Pak. Yang itu. Ya, maafin. Sesudah kita meninggal dunia, kemana perginya arwah kita? Menurut Al-Quran, kita harus menunggu sampai kiamat. Maksud kami, sebelum hari kita disidangkan amal kita. Ya, masuk di alam barzah. Alam barzah itu bukan di LA, tapi di barzah. Ya, bukan di kuburan kita. Artinya walaupun jenazah seseorang tidak dikuburkan, masukkan ke laut, lautnya dimakan ikan di laut dimakan oleh ikan laut, ikan lautnya dimakan oleh angkatan laut, umpamanya saja, tetap ruhnya ada di barzah. Tidak disebutkan barzah, tapi di barzah itu seseorang sudah merasakan derita dari dosa yang dilakukan dan kenikmatan pahala yang pernah dilakukan dari amal kebaikan, sudah merasakan. Jadi di barzah tidak disebutkan. Makanya dalam Islam tidak ada ruh kembali lagi. Ruh gentayangan itu tidak ada. Jadi tidak ada. Ruhnya sudah masuk di barzah. Nah, nanti pada hari kiamat baru dibangkitkan kembali ruh yang ada di barzah. Jadi sekarang masih transit di barzah itu. Tidak disebutkan di mana di barzah itu. Masih ada? Baik, nanti kita bahas khusus mengenai proses perjalanan hidup kita. Kemana saja begitu nanti pada saat beberapa hari lagi insyaallah. Nah, kalau enggak boleh enggak ada, saya mau coba bertanya tentang masjid. Pertanyaan-pertanyaan adalah tentang saf di dalam sholat di masjid ini, Pak. Kalau Bapak lihat, saf pertama dari ibu-ibu adalah di barisan itu. Namun kalau kita jamaahnya membludak, saf yang sejadi sebelah sini adalah untuk pria. Pertanyaan saya, hukumnya bagaimana? Karena yang kita tahu wanita adalah di belakang safnya. Terus yang kedua, Pak, selama Ramadan ini kita memang mengumpulkan zakat dan fitrah. Pertanyaan saya, apakah hanya duafa dan tujuh kelompok yang di yang berhak menerima? Apakah juga termasuk yayasan pembangunan masjid di Indonesia? Karena banyak yang minta. Mau tanya jawaban dua pertanyaan, Pak. Terima kasih. Yang pertama, pada prinsipnya wanita harus di belakang. Tapi kemudian karena sudah mulai pria datang belakangan di belakang, itu namanya kondisinya darurat. Contohnya Masjidil Haram aja lah, Masjid Nabawi. Pertama di belakang, tapi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu sebelah wanita itu. Ada juga depan wanita, itu karena darurat. Diatur memang asal lantai Ka'bah itu dihilangkan, ini kan tidak ada wanita. Tapi sudah masuk ada batas khusus, kemudian teriak. Sepanjang tidak melahirkan fitnah, tidak apa-apa. Tapi pada prinsipnya, jangan ibu-ibu terus di depan, gitu, wanita di belakang dulu. Kemudian setelah itu diatur, tahu-tahu jemaah pria banyak. Sampai agak ke belakang ibu-ibu, tidak apa-apa. Apalagi beda ininya. Beda apa? Beda barisannya, softnya. Insya Allah tidak apa-apa, karena itu adalah darurat. Ya, hati-hati aja bapak yang di belakang, matanya jangan sampai kemana-mana. Kalau ibu-ibu aman, insya Allah baik-baik, yang baik. Kemudian yang kedua, ada ikhtilaf, beda pendapat. Tapi kalau zakat fitrah, jangan untuk pembangunan masjid. Jangan, untuk fakir miskin aja. Zakatul mal memang ada ikhtilaf, debatable. Apakah boleh untuk sebuah sarana keagamaan? Majelis ulama memfatwakan boleh, tapi tidak meninggalkan yang tadi yang orang. Yang pada dasarnya sabilillah itu orangnya kan, orangnya. Jadi orang yang sedang berjuang penuh untuk membela agama Allah sehingga tidak sempat masya. Katakanlah seorang guru kiai di pesantren ngajar terus itu orangnya dapat. Tapi majelis ulama mengatakan boleh untuk aktivitas, boleh untuk sarana, asal jangan menghilangkan. Orang yang memperjuangkannya begitu. Jadi bapak atur sedemikian rupa. Paling aman memang untuk pembangunan masjid dari dana infak. Itu aman. Dana infak sedekah zakatul mal konsentrasi kepada orangnya. Itu kan lebih aman. Tapi bisa masuk kepada sektor sabilillah asal diatur sedemikian rupa, jangan terlampau banyak kepada sarana karena yang diperlukan adalah untuk orangnya begitu. Itu saya kira pendapatnya. Jadi Majelis Ulama ada yang tidak membolehkan, ada juga. Majelis Ulama sudah mendiskusikannya, akhirnya boleh untuk kegiatan dakwah, jadi bukan hanya pendakwahnya, boleh untuk kegiatan pendidikan, bukan hanya gurunya, termasuk sarananya. Terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Oke. Okay. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dengan sekretaris tas. Di sini banyak teman-teman kita, banyak muslim yang suami atau istrinya mualaf. Tentunya wajib menerima zakat. Dan di sini nampaknya tidak dibudayakan bahwa para mualaf ini diberi penghargaan. Artinya perlu diberi perhatian bagi apakah perlu zakat atau bagaimana, tas? Terima kasih. Ya. Mustahik itu bukan wajib menerima ya, tapi ada hak menerima. Jadi bapak lihat saja, kalau memang ada di sini mu'alaf yang kalau diberi pantas gitu dan menambah baik, silakan beri. Tapi kalau mu'alafnya seperti Bob Hasan, jangan. Dia lebih kaya dari 1000 ustaz itu. Umpamanya. Jadi bapak lihat saja, kalau memang pantas diberi dan dengan diberi bertambah kuat imannya, berilah. Itu mereka punya hak. Tapi kalau menurut penglihatan bapak, dia penghasilan suaminya, katakanlah, atau istrinya, dia penghasilannya lebih besar. Nah, ada yang disebut al-aham, summal aham. Mana yang lebih sangat memerlukan, dan mana lagi yang lebih memerlukan. Nah, itu ada prioritas. Bahkan dari 7 asnaf saja, mungkin ada beberapa yang tidak dipakai. Sabilillah, gak usah lah. Karena ini fakir miskin, ini kelaparan banyak. Jadi harus prioritaskan yang mana yang sangat memerlukan. Nah ini kalau sangat memerlukan, ya kita perlu informasi dari berbagai pihak. Tapi saya bisa katakan, al-aham sekarang fakir miskin di Indonesia itu. Yang fakir miskin itu. Cuma memang harus diatur, jangan sampai tadi fakir miskin profesional. Ya, jadi dia begitu beken fakirnya sehingga sudah 20 tahun mustahik terus karena populer dia minta ke Jepang, minta ke Amerika, minta ke mana-mana. Nah, ini yang juga perlu diantisipasi oleh kita.